بسم الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mempelajari buku-buku i'tiqad hal-hal yang berkaitan dengan aqidah atau keyakinan adalah suatu hal yang sangat penting. Di mana pada masa ini secara khusus banyak manusia yang tidak mengenal keyakinan yang benar. Dan juga banyaknya syubhat, banyaknya kerancuan, kesamaran yang dilariskan oleh para penganut pemikiran yang menyimpang sangat melekat di tengah umat. Maka dibutuhkan bagi ahli hak, bagi setiap orang yang berada di jalan ahli sunnah wal jamaah, untuk mengenal akidah Islam, akidah salaf rahimahumullah ta'ala. Mempelajari akidah adalah dengan menekuni buku-buku para a'immah salaf. Sebab akidah itu adalah tauqifiyah, suatu yang murni bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diambil dengan talaqqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada beliau. Beliau mengajarkannya kepada umatnya, kepada para sahabat, dan para sahabat menyampaikannya kepada murid-muridnya, para tabi'in. Para tabi'in menyampaikannya kepada murid-murid mereka, para tabi'in. Terus hal tersebut berjalan hingga pada hari ini, alhamdulillah, kita ahli sunnah wal jamaah tetap terjaga dan tetap suci dan murni. Dan di atas kejelasan dan keterangan, daya dari ciri kebenaran. Sebab kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak ada perselisihan dan keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada persilangan, silang pendapat, perselisihan dalam usul i'tiqad, pokok-pokok keyakinan. Sebab andai kata ada silang pendapat, maka itu menunjukkan kebatilan yang dibangun di atasnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Andai kata hal tersebut datangnya dari selain Allah, maka mereka akan menemukan padanya silang pendapat yang sangat banyak. Dakil yang benar, agama yang benar akan sentiasa dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Kalau menerungkan dzikr, dan kami yang akan menjaganya, dan akan senantiasa ada satu kelompok, satu golongan yang senantiasa menampilkan akhir yang benar, menampakkannya kepada manusia dan memperjuangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dalam sebuah hadis yang mutawatir, "La tazal qa'ifatun min ummati zahirin al-haq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyisihi mereka dan orang yang mencerca mereka, sampai datang hari kiamat. Jadi ada sekelompok manusia yang terus berada di atas kebenaran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari mereka. Dan kebahagiaan hidup seorang besar dan kecilnya kebahagiaan yang didapatkan di dunia dan di akhirat itu tergantung kekuatan keyakinan dan akidah yang dia miliki. Semakin baik akidah seorang, maka semakin banyak pula kebaikan yang didapatkan. Kerana ulama dari masa ke masa tiada hadisnya dan tiada hentinya, mereka mempelajari dan mengulang-ulangi masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Jadikan hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan. Ilmu secara umum itu butuh untuk diulangi, mudhakarah. Apalagi hal-hal yang merupakan prinsip pokok dalam kehidupan, maka mengulanginya dan itqan di atasnya adalah hal yang sangat penting sekali. Jadi itu seorang penuntut ilmu hendaknya membaca seluruh buku-buku yang berkaitan dengan akhir, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan penuh dengan tauhid, hidup dengan cahaya tauhid. Dan merasa indah dengan tauhid tersebut. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca salah satu buku yang berkaitan dengan i'tiqad, walaupun tidak seluruhnya disebutkan dalam i'tiqad, namun kebanyakan yang disebut kalau penulis adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Nah, ada hal yang berkaitan dengan selain dari i'tiqad, sebab buku ini sifatnya adalah wasiat. Dari judulnya, dia adalah wasiat Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Wasiat Abu Utsman As-Sabuni ini disebutkan oleh Tajuddin As-Subuki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Dalam biografi Abu Utsman As-Sabuni disebutkan wasiatnya. Bagaimana Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala menulis wasiat ini? Beliau berwasiat apabila beliau meninggal ingin disampaikan. Nah, ini menunjukkan pengaruh keyakinan di dalam diri itu, cahaya taufik pada diri ini yang sangat mengakar dan sangat kuat. Mirip dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam, أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. Apakah kalian hadir ketika, apakah kalian menyaksikan ketika hadir kepada Yakub kematian, sudah mendekati kematian? Apa pesannya kepada anak-anak itu? Apa wasiatnya? Mata guna limbadi, tauhid. Dia sampaikan. Menunjukkan kekuatan aqidah dan cahaya tauhid pada dirinya. Pada diri para Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang bersabda dari akhir umurnya, la'ana Allah al-Yahud wal-Nasara ittaqadu kubur al-Anbiya'i al-Masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur Nabi-Nya sebagai masjid. Ya. Maka apa yang disebutkan oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala di sini, ini adalah tanda kebaikan pada beliau rahimahullah ta'ala. Adapun Abu Utsman As-Sabuni, nama beliau Ismail bin Abdul Rahman, dia adalah salah seorang imam besar rahimahullah ta'ala. Dan karya-karya beliau dikenal, dan beliau sendiri dijuluki Syekhul Islam. Dan beliau adalah panutan di masanya, seorang yang ahli segala bidang agama. Beliau adalah seorang mufassir, seorang faqih ahli fikih, dan seorang muhaddits. Wa'ad umri nasihat. Beliau umri nasihat kepada kaum muslimin di majlis tafsir, dengan majlis khusus beliau umri nasihat, 60 tahun beliau umri nasihat. Dan beliau juga khatib. Sebutkan di mimbar tersebut, beliau khutbah sekitar 20 tahun. Ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah ta'ala berada di atas ilmu yang sangat banyak, kebaikan yang melimpah ruah. Karena itu wajar kalau karya-karya beliau ditekuni oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Antara buku-buku yang beliau tulis dalam akhidah adalah wasiat. Dan dimaklumi bersama bahwa beliau juga punya buku yang lain yang telah dicetak dengan judul Aqidatu Salaf Ashabul Hadith. Aqidatu Salaf Ashabul Hadith, yang juga pernah diajarkan di sini. Okay. Dan wasiat Abu Utsman As-Sabuni ini beda dengan Aqidatu Salaf. Aqidatu Salaf itu adalah aqidah yang beliau susun khusus dalam sebuah buku. Dan ini adalah wasiat beliau. Dia sifatnya adalah wasiat. As-Subuki rahimahullah ta'ala menyebutkan wasiat ini dalam tabaqat Asy-Syafi'iyah al-Kubra. Baik, kita akan baca nas ucapan As-Subuki sehingga kita akan memulai membahas buku ini, wasiat ini. Kata As-Subuki rahimahullah ta'ala, hadihi wasiat wa qad wajadtu biha fi Dimashq inna dukhulihi ilayna hajja. Kata beliau, ini adalah wasiat Abu Utsman As-Sabuni. Qad wajadtu biha. Sini wajadtu biha maksudnya dia menemukannya. Bakara atau dhafartu biha inda dukulihi ilaiha hajjah. Ketiga, Abu Utsman As-Sabuni masuk ke Dimashq, beliau melewatinya dalam perjalanan haji. oleh wasiatnya. Dikatakan dalam wasiatnya, ini dari hadi wasiat ini ucapan as-sunni. Kemudian seterusnya poin-poin yang akan disebutkan di bawah ini semua dari wasiat Abu Utsman as-Saduni. Jadi semua dalam bentuk poin-poin ini untuk lebih memperingan atau mempermudah pembahasan. Oke, agar supaya kita bisa menguraikan masalah-masalahnya atau wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, hadza ma awsa bihi Ismail ibn Abdurrahman ibn Ismail Abu Utsman as-Sawani. Beliau ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Ismail bin Abdurrahman bin Ismail Abu Utsman as-Sawani Al-Wa'i Gairul Muqtaid, seorang pemberi nasihat tapi tidak bisa mengambil manfaat dari nasihatnya. Al-Mawqif Gairul Muqtaid, orang yang kadang membangunkan orang lain, yang maksudnya membangunkannya, mengingatkannya, tapi dia sendiri Gairul Muqtaid, sulit untuk dibangunkan. Al-Amir Gairul Muqtaid, orang yang pemerintah tapi tidak melaksanakan perintah itu. Al-Zajir Gairul Muqtaid, orang yang melarang namun dia tidak terhadap oleh larangan itu. Al-Muta'alim Al-Mu'tarif, orang yang baru belajar. Al-Mu'tarif, yang mengakui kekurangan dirinya. Al-Mundirul Mukhawif, orang yang sering memberikan peringatan, membuat orang takut, sehingga takut kepada siksaan Allah dan senantiasa mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Al-Mukhallit Al-Mufrid, yang banyak mempercampur adukkan sesuatu dan dia sendiri banyak melantarkan. Al-Musrif, banyak melampaui batas. Al-Muqtarif Al-Sayyi'at Al-Muqtarif, yang kadang melakukan kejelekan-kejelekan tenggelam dalamnya. Al-Wasid Ma'adhalika Birahmati Rabbihi, orang yang percaya bersama dengan itu terhadap rahmat Rabbnya. Al-Rajili Maghfiratihi, orang yang mengharapkan pengampunannya. Al-Muhibbu li Rasulillah, orang yang cinta kepada Rasulullah. Al-Da'in Nasa ila tamassuki bi sunnatihi wa syari'atihi sallallahu alaihi wa sallam, orang yang menyuruh manusia untuk berpegang kepada sunnahnya dan syariatnya sallallahu alaihi wa sallam. Perhatikan bagaimana sikap merendah diri As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Dia sifatkan dirinya seorang pemberi nasihat, sebab beliau dikenal wa'ad pemberi nasihat, tapi beliau katakan sulit mengambil faedah dari nasihat. Orang yang sering mengingatkan orang lain tapi dia sendiri sulit untuk terjaga. Orang yang sering memerintah kepada kebaikan tapi dia sendiri kadang sulit untuk melakukannya. Iya. Dan ini rahimahullah ta'ala disebutkan min babil hadam li nafsi, untuk akan merendahkan dirinya sendiri dan mengakui kekurangannya. Ya, dan tentunya setiap manusia ada kekurangan, tapi hakikat yang kita sangka terhadap beliau bahwa beliau tidak seperti ini. Bahkan beliau adalah orang yang berada di atas istiqamah. Dia itu nampak dari biografi beliau dan pujian manusia terhadapnya, dan dari karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau. Hal tersebut tidak muncul kecuali dari orang yang berada di atas sunnah dan istiqamah. Itu yang kita sangka terhadap beliau. Namun ingat bahwa salah satu sifat yang baik para seorang muslim apabila dia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Kalau kita menganggap dirinya suatu hal yang berarti, maka ini akan menghabiskan pada dirinya sesuatu yang membahayakannya. Kalau dia menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tidak berarti, maka dia akan senantiasa untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki dirinya. Ini yang kita sangka dan kita kira pada apa yang beliau sebutkan di sini. Dan ini pelajaran untuk kita semua dari lembaran-lembaran indah di kehidupan para ulama kita rahimahumullah. Nah, apalagi sifatnya wasiat. Seorang apabila berwasiat, dia merasakan bahwa dirinya akan meninggalkan dunia ini dan merasa dirinya penuh dengan kekurangan, harusnya penuh dengan rasa takut. Nah, ini tidak terjadi pada Abu misalnya, ini terjadi pada Aina yang lain, para ulama yang lain, terus-menerus hingga di ulama kita belakang pun seperti itu. Nah, subhanallah, antara hal yang menarik dan biografi para ulama kita di masa ini adalah Syekh Mukbil rahimahullah. Tiga beliau dalam keadaan sakit keras dan seterusnya, sebagian istrinya menulis biografi perjalanan dia tiga berobat. Maka beliau menangis sampai jahat tersebut. Maka beliau katakan, saya tidak seperti ini, saya adalah orang yang sedikit ikhlas. Nah, itu adalah perasaan seorang alim, orang yang tahu dan hidup dengan beliau dan pernah melihat beliau, akan mengetahui bahwa orang ini insyaallah adalah orang yang sangat ikhlas. Iya, sehingga karena keikhlasannya, ilmu yang disampaikan, dakwah yang disampaikan membuahkan hasil yang semakin baik. Wallahu musta'an. Yang jelas, ini diantara etika dan akhlak yang hendaknya senantiasa kita perhatikan. Jadi apa yang disampaikan oleh subuh di sini rahimahullah, ini adalah untuk mendidik dirinya sendiri dan juga mengakui kekurangan. Ya, setiap manusia pasti ada kekurangan. Tidak ada yang mencapai derajat kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia beraneka ragam, berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Secara umum, manusia sebagaimana yang dibagi dalam surah Al-Waqi'ah, manusia menjadi tiga bagian. Ada as-sabiqun, ada ashabul yamin, dan ada ashabul shimal. Ada yang sabiqun, mereka ini yang al-muqarrabun, yang didekatkan, paling tinggi derajatnya di antara orang-orang yang meraih keberuntungan. Kemudian golongan yang kedua ashabul yamin, dia dari orang yang mendapatkan keberuntungan itu. Kemudian golongan yang ketiga adalah ashabul shimal, orang-orang yang mendapatkan kerugian. Ini dalam kehidupan di akhir. Demikian pula di saat mengalami sakratul maut, manusia terbagi tiga. Sebutkan di akhir surah Al-Waqi'ah. Ini di kalangan manusia secara umum, muslim maupun kafir, terbagi tiga seperti yang kita sebutkan. Adapun kaum muslimin ahli istijabah, mereka yang telah menerima dakwah, maka dibagi dalam surah Fatir menjadi tiga bagian. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istatayna min ibadina faminhum zaliman linafsihi wa minhum muhtasib wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan al-kitab kepada mereka yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maksudnya yang diwariskan, mereka yang istijabah menerima al-kitab. Di antaranya ada yang balik terhadap dirinya sendiri. Di golongan pertama. Dia membaginya diri. Kemudian ada yang muktasif, setengah. Dari yang sabitun bil khairah, yang bersegera dalam kebaikan. Ini tiga golongan dimulai dari yang paling rendahnya. Yang paling tingginya adalah sabitun bil khairah. Yang bersegera dalam kebaikan. Ini yang disebut dalam surah Al-Waqiah dengan as-sabiqun. Golongan yang kedua adalah al-muqtasid. Ini yang disebut dalam surah Al-Waqiah dengan ashabul al-yamin. Nah, orang-orang yang sabiqun bil khairat, bersegera dengan kebaikan, ini adalah orang-orang yang menunaikan kewajibannya, meninggalkan apa yang diharamkan. Dia tidak melakukan hal-hal yang makruh. Akan sebagian hal yang mubah dia tinggalkan dalam rangka meraih kebaikan. Ini sabiqun bil khairat. Adapun muqtasid, dia meninggalkan yang diharamkan. Dia meninggalkannya yang diharamkan, melakukan apa yang diperintah. Tapi kadang terjadi dalam hal-hal yang makruhat, kurang dia melakukan sebagian yang mustahabbah, sebagian yang disunnahkan. Ini al-muqtasid, ashabul yamin. Golongan yang ketiga adalah dalam niatnya. Orang yang membagi dirinya, ini yang kurang di dalam melakukan kewajiban dan kadang melakukan sesuatu dari yang diharamkan. Ini tiga golongan orang-orang yang istijabah dari golongan kaum muslimin. Karena itu tingkatan-tingkatan manusia berbeda-beda di dalam amalan maupun di akhirat. Di akhirat kelak di atas sirat di mana ia bersama seorang berjalan sesuai dengan cahaya yang dimiliki atau amalan yang dimiliki di sini, sehingga ada yang berlalu seperti kedipan mata saja, ada yang seperti kilat, ada seperti angin, ada seperti kuda yang sangat kencang larinya, dia melewati jembatan. Dan ada yang dia berjalan merangkak di atasnya sesuai dengan amalannya. Demikian pula di pada mahsyar, jika matahari dikatkan di atas kepala, ada yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang matahari dekat di atas kepalanya tidak mendapatkan teduhan dari teduhan arsy, tapi dia tetap merasa dingin. Ada yang berkeringat, ada yang berkeringat sampai keringatnya menutupi mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang ditenggelamkan oleh keringat sesuai dengan amalnya. Maka manusia bertingkat-tingkat di dalam hal ini. Nah, jelas semua manusia pasti ada kekurangan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan bahwa beliau wasit bersama dengan itu, beliau tahu dirinya penuh kekurangan, namun beliau juga percaya akan rahmat Allah. Allah maha pengasih dan maha penyayang, dan dia juga mengharapkan pengampunan dari Allah, dan dia mencintai Rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan kecintaan kepada para sahabat dan orang-orang salih, ini adalah suatu hal yang sangat berharga, yang sangat diharapkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam kehidupan di akhirat. Sebab kalau kita ingin beramal, walaupun kita beramal dengan amalan apa saja, maka kita tidak akan bisa mencapai amalan para nabi dan para sahabat. Namun dengan kecintaan terhadap mereka, diharapkan kita dikumpulkan bersama mereka. Nah, karena itu kegembiraan yang sangat menggembirakan para sahabat. Mereka katakan, tidak pernah kami bergembira seperti itu. Ya, selain dari kegembiraan kami, selain dari ketika masuk Islam. Jadi ketika mereka masuk Islam, mereka sangat gembira. Kemudian mereka gembira dengan gembira yang lain. Ketika mereka mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, di mana Nabi bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang bersama orang yang dicinta. Karena itu siapa yang cinta kepada Rasulullah dan para sahabatnya, maka insya Allah mereka akan dikumpul bersama mereka. Karena itu Anas bin Malik berkata, saya pun sangat gembira karena saya berharap saya dikumpulkan bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Ad-da'i an-nas ila tamassuk bi sunnatihi, menyuruh manusia untuk berpegang kepada sunnahnya dan berpegang kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wah di jalan Allah adalah sebaik-baik amalan. Dan ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wal 'asr, seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berwasiat dalam kebenaran. Ya orang-orang yang menyuruh kepada al-haq dan saling berwasiat dalam kesalahan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'd al-Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "La yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan atau yang menjadi sebab dia mendapatkan hidayah adalah kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Lambang kekayaan orang Arab, harta yang paling mahal bagi mereka. Kerana ikhwan fillah, dakwah di jalan Allah adalah hal yang sangat penting. Apalagi di masa ini, yang manusia berlomba-lomba masuk di dalam kesesatan, terseret dengan sangat kuatnya di dalam berbagai macam kehinaan dan kemiskinan. Nah, hal-hal yang seperti ini akan menyebabkan terjadinya musibah dan malapetaka di tengah manusia. Karena itu harus ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengadakan perbaikan. Diharapkan dengan jumlah yang sedikit tersebut yang mengharapkan kebaikan, semoga dipalingkan musibah dan siksaan dari kaum tersebut. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan sebuah negeri karena kebaliman yang dilakukan, mereka tidak akan dibinasakan sementara penduduknya masih mengadakan perbaikan. Ya. Namun ingat bahwa dakwah di jalan Allah dibutuhkan ilmu. Karena itu, setiap orang mempunyai tanggung jawab memperdalam ilmu agama, tafaqquh dalam agama, dan dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal dengan ilmu, dan sabar di dalam mendakwakan ilmu tersebut. Iya. Kemudian kata Rabbul Rahimahullah Ta'ala, awta, ia berwasiat. Wahuwa yashu. Ia berwasiat dan dia bersaksi. Alla ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Ilahan wahidan ahadan. Ilah yang satu dan maha satu. Fardan samada. Maha sendiri dan maha samad. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Tidak pernah yang menjadikan baginya istri dan tidak pula pernah menjadikan anak. Walam yushrik fi hukmihi ahada. Walam yushrik fi hukmihi ahada. Dan tidak dipersyirikatkan. Walam yushrik fi hukmihi ahada. Dan tidak mempersyirikatkan dalam hukumnya seorang pun. Al-awwal al-akhir. Yang maha pertama lagi maha akhir. Al-bahir al-batin. Maha bahir lagi maha batin. Al-hayy al-qayyum. Al-baqi ba'da kanani khalqihi. Yang maha sifat setelah sirnanya makhluknya. Ini wasiat beliau yang pertama. Nah, diwasiatkan, beliau berwasiat. Dan beliau ingatkan bahwa yang berwasiat sendiri mempersaksikan Alla ilaha illallah. Nah, kalimat syahadat lambang dari tauhid yang merupakan tonggak kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wahdahu la syarika, tiada syarikat baginya. Ilahan wahidan ahad, dialah Allah ilah yang maha satu dan maha ahad. Wahid dan ahad adalah dua nama dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilah juga salah satu nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu boleh bernama disebut Abdul Ilah, Abdul Wahid, Abdul Ahad. Semuanya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah adalah yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, pembesaran dan kemuliaan. Itu mana ilah. Sebab ilah dia bermakna ibadah. Dan ibadah yang dilakukan dengan kecintaan dan penghormatan, pengagungan. Iya. Wahidan yang maha satu. Ahadan juga bermakna yang maha satu. Dan dua-duanya dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada dalam Al-Quran. Wa huwa al-wahid al-qahhar. Wa ilahukum ilahu wahid. Al-ahad ibadah dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ya. Cuma dari sisi kandungan mana ahad abla lebih dalam menunjukkan mana satu, sebab dia dengan sigha mubalagh, dengan sigha mubalagh dengan satu fardan maha sendiri ya, juga artinya maha satu. Cuma ini fard di sini membagi isbah. Ya. Adapun imbabil isbat dari nama dan sifat, maka tidak ada dalam nas Al-Quran dan hadis yang sahih yang menunjukkan tentang nama Al-Fard. Bahwa Allah disebut dengan nama Al-Fard. Ada dalam sebagian jalan syariat, namun riwayatnya kelihatannya syad, sebab di kebanyakan riwayat tidak ada dengan konteks Al-Fard, tapi dengan konteks Al-Ahad. Al-Ahad Al-Fard. Dan sebagian riwayat disebut Al-Fard Al-Fard. Ini yang benarnya adalah dengan lafaz al-ahad as-samad. As-samad juga salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. As-samad bisa bermakna yang maha sempurna, yang tidak ada celah dan kekurangan padanya. Dan bisa bermakna as-samad, yaitu kepadanya lah seluruh makhluk memohon hajatnya. Mengambil atau meminta hajatnya. Punya dua makna. Lam yattakhidh sahibatan wala walad. Sama sekali tidak menjadikan seorang istri dan seorang anak pun. Nah, sini penulis mengumpulkan antara al-isbat wa al-nafi. Dibawakan sifat nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan tentang sifat-sifatnya yang maha tinggi dan nama-namanya yang maha mulia. Kemudian beliau nafikan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari ini. Dan ini dari tariqah ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab sifat terbagi dua, ada sifat musbatah dan ada sifat manfiyah atau salbiyah. Walam yushrik fi hukmihi ahada, dan tidak Allah tidak mempersyirikatkan seorang pun dalam hukumnya. Tidak disyirikat bagi Allah. Ini menunjukkan sifat kesempurnaan. Tidak perlu bantuan dari seorang makhluk pun. Ya Allah yang maha sendiri, maha bersendirian dalam hukum, dan tidak butuh kepada selainnya. Ada pun makhluk, dia butuh pada istri, butuh anak. Ya. Itu kekurangan mereka. Ada pun Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Al-awwalul akhirul zahirul batin. Yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Ini empat nama. Paling bagusnya ditafsirkan sesuai dengan nas hadis Rasulullah SAW. Kalau beliau berkata, antal awwalu, Allahumma antal awwalu. Falaysa qablaka syai. Ya Allah, engkau lah yang maha awal, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Dan engkau yang maha akhir, tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Wa antal qabiru falaysa fawqaka syai. Dan engkau yang maha zahir, tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Atau tidak sesuatu apapun di atasnya. Wa antal baqinu qalaita duna tashi, dan kau yang maha baqin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini empat nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, yang menunjukkan bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dengan segala sifatnya. Al-hayyu artinya maha hidup. Dialah yang maha hidup sebelum makhluk hidup itu ada. Dan dia akan tetap hidup setelah seluruh makhluknya hidup dicabut kehidupannya. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan memberikan kehidupan pada siapa yang dianggap hidup. Ya. Dan digolongkan sebagai makhluk hidup. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha hidup. Al-Qayyum. Yang maha tegak. Tegak pada dirinya sendiri. Pada segala yang dia lakukan. Maha sempurna. tidak pernah disertai oleh kelalaian, kelupaan maupun tidur. Al-Baqi ba'da fana'i khalqihi, yang maha baqi, maha sempurna atau maha kekal setelah sirnanya makhluk. Nah, al-Baqi di sini penyebutan dengan isim bukan artinya ditetapkan nama Allah, di antara nama Allah adalah nama al-Baqi. Sebab tidak ada dalam nas Al-Quran maupun hadis dengan nas al-Baqi. Kecuali kalau dibangun di asma terhadap sebagian para ulama yang memecah nama dari sifat, memecah nama dari fi'il, maka mungkin ada penamaan al-Baqi. Dan itu ada sebagian yang membolehkan penamaan al-Baqi. Diambil dari ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Setiap yang berada di atas alam semua yufani, akan sirna dan akan yabqa, akan kekal wajh rabbmu yang maha, yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Dari kalimat waya bapa diambil dari situ. Nah, kalau disebut dengan al-baqi, al-baqi isbar dari ayat tidak ada masalah. Tapi ditetapkan sebagai nama tidak dari khusus yang menyebutkan tentang hal tersebut. Oke, sini. Subhanallahi walhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillah.